berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi cintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantislah cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main hari-hari, selalu bersama, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis kau sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Bersih merah di pipimu, ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit dirinya. Aisyah, romantisnya cinta. Selalu bersama, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis asyirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cinta. Sama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novelmu